إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله Al-Imam Bukhari serta Imam Muslim telah mengeluarkan satu hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, niscaya Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Hadis ini datang juga dari luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat yang berbeda, yakni Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, datang juga dari riwayat Imam Ahmad. Bahkan setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmidzi meriwayatkan faqad jaa'a aidan an Abi Hurairah wa Ibnu Umar wa ghairihima. Bahkan hadis ini juga datang dari Ibnu Umar, datang dari Abu Hurairah dan juga yang selain keduanya. Artinya hadis ini banyak datang dari beberapa sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Adapun tentang maknanya, pertama-tama menunjukkan tentang kebaikan Allah pada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda, memberikan alamat-alamat bahwasanya orang ini baik di sisi Allah dengan tanda atau alamat tersebut. Dan berdasarkan hadis ini bahwasanya kebaikan Allah, tanda alamat kebaikan Allah pada seorang hamba adalah dengan diberikan fiqhu fiddin, fikih di dalam agama. Dan makna daripada fikih di dalam agama adalah pemahaman. Orang tersebut diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Karena fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Sebagaimana doa yang mulia dari Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli yafhamu qawli," agar supaya mereka fikih terhadap ucapanku, memahami tentang ucapanku. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Makna sederhana akan hadis ini bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba ditandai dengan Allah bukakan kepada dia pemahaman di dalam agama. Orang yang baik, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak paham terhadap agama atau juga salah paham di dalam agama. Pujian yang lain juga berkaitan dengan pemahaman dalam agama adalah kebaikan, datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan dari para sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang terbaik? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjabaran satu demi satu. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil Islam idza faquhu." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebagai untuk jawaban dari pertanyaan para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang terbaik?" Beliau memberikan jawaban, Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, orang yang terbaik di agama Islam adalah orang yang memiliki pemahaman, orang yang paham, orang yang faqih adalah orang terbaik. Berdasarkan hadis yang pertama di sisi Allah, berdasarkan hadis yang kedua di sisi umat manusia. Kebaikan ada pada pemahaman terhadap agama. Mau menjadi orang terbaik, ayo sama-sama kita kejar satu kebaikan ini. Ayo sama-sama kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amalan yang mulia, terpuji, pelakunya dijuluki dengan syahid, mati merupakan tiket masuk surga bagi dia, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pemahaman terhadap agama, fikih terhadap agama justru lebih ditinggikan derajatnya daripada orang yang berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya, nah, orang yang berjihad, namun seandainya saja ada sekelompok orang yang tidak pergi berjihad namun dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu agar supaya paham terhadap agama, dengan maksud dan tujuan agar supaya orang yang tadi pergi berjihad kembali dari jihadnya dia bisa belajar. Jadi berdasarkan ayat ini, justru orang yang memahami agama, yang memiliki pemahaman di dalam agama, Allah tinggikan derajatnya lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya pemahaman terhadap agama. Kebalikan daripada itu bahwasanya orang yang tidak memahami agama adalah orang yang tercela. Sama halnya juga orang yang gagal paham dalam agama, salah paham dalam agama juga orangnya tercela. Tidak memahami agama adalah sifat orang-orang kafir. Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun." Bagian daripada orang-orang kafir, yakni karena mereka tidak memahami. Orang kafir dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki pemahaman. Demikian juga sama halnya orang-orang munafik. Dalam satu surat yang Allah Subhanahu wa taala juluki dengan surat Al-Munafiqun, terdapat dua tempat Allah ulangi menunjukkan tentang penegasan berulang-ulang. Orang munafik, orang-orang yang tidak paham. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena beriman, kemudian mereka kafir. Allah tutup pintu hati mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak paham. Demikian juga Allah ulangi lagi pada ayat yang ketujuh dari surat yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun." Akan tetapi orang-orang munafik tidak paham, tidak faqih. Jadi tidak memiliki pemahaman di dalam agama, tidak mengetahui tentang syariat Allah, tercela orang kafir, orang munafik. Itu bagian daripada sifat mereka. Jauhkan diri kita, ayuhal muslimun, dari tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling buruknya lagi, bahwasanya tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ciri dari para penduduk neraka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang ke dalam neraka kecuali karena mereka tidak memiliki pemahaman dalam agama atau mereka salah paham terhadap agama. Allah menerangkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Al-ayat. Sungguh telah banyak kami masukkan ke dalam neraka dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun tidak paham, tidak mengerti, tidak mengetahui. Allah berikan mereka hati yang merupakan media untuk bisa memahami, ternyata mereka tidak memahami. Apa buah hasil daripada tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala? Dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga celaan lain dalam Al-Qur'anul Karim terhadap orang-orang yang tidak paham bahwasanya mereka adalah pendusta para nabi. Tidaklah sekelompok kaum mereka mengingkari nabi, menolak kenabian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka kecuali karena tidak memahami apa yang diceritakan, apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Allah menerangkan tentang kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Shu'aib disampaikan oleh kaumnya, ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kaumnya Nabi Shu'aib sebagai bentuk penolakan terhadap Nabi Shu'aib, wahai Shu'aib, sungguh kami tidak memahami kebanyakan dari ucapan engkau dan kami melihat engkau adalah orang yang lemah. Perhatikan, pendusta para nabi, di antaranya adalah kaum Nabi Shu'aib mengatakan bahwa kami tidak memahami ucapan engkau. Karena tidak memahami, akhirnya kami tidak mau mengikuti engkau. Kami tidak mau turut kepada engkau. Serta kami tidak mau taat kepada engkau. Buah hasil dari tidak memahami apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul seperti ini. Ikhwatul Islam, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan daripada memahami agama Allah Subhanahu wa taala serta tercelanya orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala, hanya saja perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam memahami agama Allah orang pun bertingkat-tingkat. Tidak semua orang yang ada pada tingkatan memahami agama Allah berada pada satu derajat yang sama. Ada pemahamannya yang tinggi, ada pemahamannya yang sedang, ada juga pemahaman yang rendah, dan seterusnya. Dibuktikan oleh sebuah hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fawa'aha tsumma hafidhaha tsumma ballaghaha farubbaha min fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubbaha min fikhin laysa bifaqih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah membuat wajah orang berseri-seri ketika dia mendengar hadis dari kami, mendengar ucapan kami. Dia memahaminya, dia paham, dia menyampaikannya sebagaimana yang dia menghafalkannya. Terkadang orang yang menyampaikan hadis tersebut kepada orang yang lebih paham, terkadang orang yang menyampaikan hadis belum tentu dia paham. Menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang memiliki ilmu, hanya saja tidak setiap orang yang memiliki ilmu belum tentu dia bisa memahami berdasarkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubbaha min fikhin laysa bifaqih. Terkadang orang yang memiliki ilmu namun dia tidak faqih, dia tidak paham apa yang disampaikan kepada dia. Mungkin saja orang tersebut adalah anak kecil yang sudah menghafal hadis. Bisa jadi dia sampaikan kepada orang lebih paham. Atau saja orang tersebut karena memiliki niat yang buruk, akhirnya dia memiliki ilmu namun Allah tidak berikan dia pemahaman. Menunjukkan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya orang yang memiliki ilmu belum tentu paham. Sama juga datang dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tentang fikih di dalam agama. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang permisalan, "Matsali wa matsalukum kama tsali ghaizin asaba ardhon." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Permisalan aku dengan kalian ibaratnya seperti air yang jatuh menimpa bumi." Kemudian beliau menerangkan ada tiga jenis tanah. Tiga jenis tanah di permukaan bumi dalam menyikapi air hujan yang turun. Yang pertama di antaranya adalah ada tanah yang bisa menerima air, menyerap air, menampung air. Akhirnya dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, orang pun ambil dari sumber air yang ditampung oleh tanah tersebut. Kemudian ada juga jenis tanah yang ternyata dia keras namun cekung, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, namun orang bisa mengambil air yang dia ciduk dari tanah yang cekung tersebut. Hanya saja dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada jenis tanah yang lainnya juga bahwasanya dia keras, padat, tidak cekung, air lewat pada dia cuma sekedar lewat, tidak bisa menampung air, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian juga air tidak bisa tertampung pada diri dia. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang fikih di dalam agama. Ada orang yang paham, ada orang yang setengah paham, ada orang yang memiliki ilmu namun dia tidak paham, ada juga yang tidak paham. Dan seperti inilah tingkat-tingkat derajat dalam ilmu pada diri seseorang. Oleh karena itu penting ikhwatul Islam untuk mengetahui bahwasanya apa saja secara singkat dan ringkas sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama di antara sebab yang bisa membantu seseorang untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, paling pertama adalah belajar. Terus belajar sampai kapan? Sampai paham. Sudah paham, belajar lagi. Karena ini satu-satunya untuk bisa seseorang itu paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa belajar orang tersebut mustahil untuk paham. Bagaimana mungkin paham? Belajar saja tidak. Ini yang paling utama. Oleh karena itu, tancapkan diri kita, kuatkan diri kita untuk terus menjadi para penuntut ilmu agar supaya mencapai puncak tertinggi, yakni memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain belajar, barengi juga dengan belajar tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada engkau. Bisa saja orang yang belajar kemudian tidak dibarengi dengan ketakwaan, dia punya ilmu namun tidak memiliki pemahaman karena dia tidak memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Yang berikutnya yang sangat membantu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki ikatan jalinan hubungan dengan orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama. Kalau dia tidak paham, dia bisa bertanya. Kalau dia kurang paham, dia bisa konsultasi. Namun ketika seseorang tidak memiliki jalinan hubungan ikatan dengan para ulama, dari mana dia bisa memperbaiki diri? Kalau sekadar baca dan tidak punya pemahaman, mungkin saja dia salah paham atau bisa jadi gagal paham atau mungkin dia tidak paham sama sekali dan ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir dari khutbah pertama telah kita sebutkan secara singkat dan ringkas tentang sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk mencapai satu derajat dalam menuntut ilmu, yakni memahami agama Allah. Penting juga untuk ketahui bahwasanya di sana juga ada sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama yang bisa menggiring seseorang untuk tidak paham di dalam agama ataupun salah dan gagal paham di dalam agama. Karena seorang yang tidak paham atau salah paham atau gagal paham, kebanyakannya orang tersebut tidak sadar bahwasanya dia adalah orang yang tidak paham. Kebalikannya, bahwa dia meyakini bahwasanya dia sudah paham, seperti yang terjadi pada orang-orang kafir, seperti yang terjadi pada orang munafik, seperti yang terjadi pada penduduk neraka, seperti yang terjadi pada para pendusta para nabi. Mereka mengaku mereka lebih paham, ternyata justru kebalikannya. Oleh karena itu penting juga mengetahui agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam ketidakpahaman atau kesalahpahaman dan terhindar dari ketidakpahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab seseorang tidak paham di dalam agama adalah tidak mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab yang pertama serta utama. Bahwasanya orang yang tidak belajar sangat berpeluang besar untuk orang tersebut tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang baku. Man jahila an syai'in ada. Dalam pepatah Arab mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu berarti dia akan memusuhi sesuatu tersebut. Bagaimana mungkin dia mengaku tentang pemahaman sedangkan dia sendiri tidak menempuh jalan-jalan pemahaman? Paling pertama adalah belajar. Sebab yang kedua adalah mungkin saja dia mengaku belajar, hanya saja tidak dengan bimbingan para ulama. Sebagian orang mengaku belajar namun ternyata diambil dari perut-perut buku dengan cara otodidak, sekadar membaca tanpa bimbingan dan arahan. Ini juga sangat berpeluang besar untuk terjerumus ke dalam ketidakpemahaman. Sekadar baca tanpa ada bimbingan, ketika ada yang keliru, ada yang salah cetak, ada yang salah tulis, dari mana orang bisa memperbaiki diri dia sedangkan dia tidak memiliki hubungan dengan para ulama? Demikian juga berpeluang besar orang yang tidak paham adalah orang yang mungkin saja dia memiliki riwayat belajar namun dengan riwayat yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat cepat. Dari sisi begitu banyak ilmu yang mau dipelajari, harus dipelajari dan wajib dipelajari, ternyata dia belajar hanya sedikit saja. Dan ini juga sangat berpeluang bahwasanya bisa jadi apa dia sampaikan adalah sangat sedikit dibanding dengan apa yang belum dia pernah pelajari. Demikian juga orang yang gagal paham atau salah paham di antara sebabnya adalah bahwasanya orang tersebut tadi pada posisi yang sebelumnya dia dalam waktu yang sangat singkat belajar kemudian dia memaksakan diri untuk tampil di hadapan umat mengatakan dia adalah orang yang paham padahal jangkauan ilmu dia cuma sedikit. Makanya para ulama ada mengistilahkan bahwasanya ada orang yang cepat tampil keluar padahal belum matang, diistilahkan dengan orang sejengkal, belum memiliki ilmu yang banyak, belum memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala, berani tampil di hadapan umat. Dari situlah ternyata merupakan sebab-sebab orang tersebut salah paham atau gagal paham. Demikian juga selain dari apa yang telah kita sebutkan di depan, sebab-sebab ketidakpahaman seseorang adalah orang tersebut tidak memiliki hubungan, tidak konsultasi, tidak bertanya, tidak mencari tahu, hanya dengan diri dia sendiri mengaku sudah paham padahal begitu banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Dan ini termasuk sebab-sebab seorang tersebut mungkin saja bisa jadi dia menyesatkan diri dia sendiri, kemudian juga bisa menyesatkan orang lain. Dari sini telah kita ketahui tentang pentingnya memahami agama Allah Subhanahu wa taala serta tempuhlah sebab-sebabnya. Demikian juga doror yang begitu besar ketika orang tidak memiliki pemahaman serta menempuh justru sebab-sebab tidak memiliki pemahaman, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasanya dengan pemahaman yang sehat, dengan pemahaman yang tepat, orang tersebut menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman yang tepat, dengan pemahaman yang sehat, orang tersebut menjadi orang terbaik di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dengan pemahaman yang tepat, dengan pemahaman yang sehat, orang tersebut bisa dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima amalan ibadah dia karena berdasarkan pemahaman yang sahih. Dengan pemahaman yang sahih juga, orang tersebut akan digiring menjadi orang yang selamat baik itu di dunia ataupun di akhirat. Orang yang memiliki pemahaman yang selamat lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki pemahaman yang selamat. Orang yang tidak memiliki pemahaman selamat sangat berpeluang untuk salah, keliru, tergelincir, terjatuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita semuanya, kaum muslimin yang dengar ataupun tidak dengar, untuk memberikan kepada kita pemahaman yang sahih serta agar supaya menjauhkan diri kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak sahih dan pemahaman-pemahaman gagal. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.